بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه هذه الأرواح: وأما قوله تعالى ولكم في الأرض مستقر هو متاع للأكيل، البقرة هي إجابتنا، فهذا لا يدل على أنهم لم يكونوا قبل ذلك في الأرض، فإن الأرض اسم جنس أو اسم جنس. Ada pun firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan kalian akan tinggal di atas bumi dan akan merasakan kenikmatan sementara. Maka ini tidak menunjukkan bahwa mereka tidak pernah ditempatkan di atas bumi sebelum itu. Fa innal ardha ismu jins. Karena yang namanya bumi adalah nama atau sebutan kepada tanah. Wa kanu fi a'laha wa atyabiha wa afdaliha. Sedangkan mereka pada saat itu yani Adam dan Hawa berada di tempat yang paling tinggi dan yang paling baik dan yang paling afdal. Fi mahallin la yudrikuhum fihi ju'un. Di tempat di mana mereka tidak pernah merasakan lapar, wala ghina, juga tidak pernah merasakan kekurangan pakaian, wala dhama, tidak pernah merasakan haus, wala dhaha, juga tidak pernah merasakan panas. Fa uhbitum ila ardhin ya'udhu fiha dhalika kullu. Mereka kemudian diturunkan dari bumi yang seperti itu keadaannya kepada bumi yang berbeda. Wa fiha hayatuhum wa mautuhum wa khurujuhum min al-qubur. Dan di bumilah tempat keluar mereka, meninggalnya kehidupan mereka dan meninggalnya mereka serta keluarnya dikeluarkannya mereka dari alam kubur. Wal jannatu allati ustinaha lam takun dar nasab. Sedangkan surga yang ditempati mereka ada dari Hawa bukanlah surga yang di sana akan merasakan capek wala ta'ab ataupun kepenatan wala adatu gangguan. Wal ardu allati uhbitu ilayha hiya mahallu ta'ri wal nasab wal adha wa anwa'ul makarih. Sedangkan bumi yang diturunkan kepadanya mereka ini, bumi yang ada di situ adalah bumi tempat ta'ab, capek dan penat serta gangguan dan berbagai macam gangguan yang mereka tidak senang. Wa amma qawlukum, ada pun ucapan kalian, masih lanjutan ucapan ulama atau jawaban ulama yang mengatakan bahwa surga yang dihuni ada bukan surga yang kekal. Mereka masih menjawab ucapan ulama yang berpendapat bahwa surga yang dihuni ada adalah surga yang kekal. Ada pun ucapan kalian, innahu subhanahu wa ta'ala wasafaha bisifatin la takunu fid dunya. Adapun ucapan kalian atau pendapat kalian bahwasanya Allah azza wa jalla mensifati surga dengan sifat-sifat yang tidak akan, yang tidak bakal terjadi di dunia, yang tidak pernah terjadi di dunia. Fajawabuhu, maka jawabannya, anna tilka sifat la takunu fil ardi allati uridu ilayha, bahwa sifat-sifat itu semua tidak terdapat di bumi yang mereka dikeluarkan padanya. فَمِنْ أَيْنَ لَكُمْ أَنَّهَا لَا تَكُونُ فِي الْعَرْضِ الَّذِي يُهْبِثُ مِنْهَا. Lalu dari mana kalian mengatakan bahwa sifat-sifat ini semua tidak ada di bumi yang mereka dikeluarkan padanya? Mereka mengatakan, ketika ada yang berdalil atau ketika ulama yang mengatakan bahwa surga yang ditempati Adam adalah surga yang kekal, di antara dalil mereka, karena Allah Azza wa Jalla mensifatinya dengan sifat-sifat yang tidak ada di dunia tempat seperti itu. Kemudian mereka menjawab, dari mana kalian mengatakan bahwa ini adalah sifat yang tidak ada di dunia? Wa amma qawlukum inna Adam alaihi salam kana ya'lamu anna dunya munqadiyatun faniyah falau kanat aljannatu allati fiha la'alima kadhiba iblis fi qawlihi hal adulluka ala shajaratil khuld. Adapun ucapan kalian bahwasanya Adam telah mengetahui kalau dunia adalah faniyah, sirna. Kalau benar surga yang ditempati Adam, falau kana fil jannah fiha la'alima kadhiba iblis. Kalau seandainya surga yang ditempati Adam adalah surga yang kekal, maka niscaya dia akan mengetahui dia kedustaan iblis. Ketika iblis menjawab mengatakan, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon yang kekal? Fajawabu min wajhain, maka ini jawabannya dari dua sisi. Ahaduhuma yang pertama, anna al-lafza inna ma yadullu ala al-khuld, bahwa lafaz kalimat khuld sekedar menunjukkan khuld. Wa huwa 'am min ad-dawam alladhi lam tiqa'ala, dan ada perbedaan di dalam bahasa Arab lafaz khuld dengan dawam. Kalau dawam artinya lam tiqa'ala, tidak akan berhenti dan tidak akan terputus. Fa innahu fil lughati adakun al-khuld, di dalam bahasa Arab al-muqsit qalil, maknanya adalah tinggal yang lama, cukup lama. Wa muqsit kulli syai'in bihasadih, dan menetapnya segala sesuatu adalah tergantung atau sesuai dengan keadaan dia. Wa minhu qawlu rajulin raqu minhu qawluhu, di antaranya adalah kebiasaan ucapan mereka, rajulun mukhallad idza asanna wa kadhara, orang ini adalah orang yang kekal di dunia ketika dia hidup berumur panjang dan tua. Wa minhu qawluhum li'adzab as-suhur, juga di antaranya adalah ucapan orang Arab kepada batu yang besar dan keras, mereka mengatakan khawalid, batu ini adalah kekal. Lituli baqai, bukan berarti batu enggak akan pernah sirna, tetapi karena lamanya bertahan di atas bumi sehingga bersifatnya dengan sifat khawalid, kekal. Lituli baqai ba'da durusil atlal, karena bertahannya dia setelah hilangnya sekian masa dan sekian tahun. Qala illa ramadan hamidan dafa'at anhu ar-rih khawalid sahmin. Wa nadhiru hadha itlaquhum al-qadim ala ma taqadama ahluh, yang semata dengan ini adalah penggunaan kalimat qadim bagi sesuatu yang terdahulu. Padahal sekilas yang dipahami yang namanya qadim adalah tidak ada yang mendahulunya. Namun ternyata tidak demikian di dalam bahasa. Qadim terkadang digunakan pada sesuatu yang dimana dia lebih dahulu dari yang lainnya, atau karena sudah terlalu lama. Wa in kana lahu awwalun kama qala ta'ala al-arjun al-qadim, sekalipun dia atau benda tersebut ada permulaannya, sebagaimana firman Allah Ta'ala kalau wujud yang qadim, ibarat bonggol kurma yang seperti sebelumnya, menceritakan bintang bulan. Inna lafi balalika al-qadim, innaka lafi balalika al-qadim, juga seperti firman Allah, sesungguhnya engkau wahai ayah kami dalam kejahilan atau kesesatanmu yang terdahulu, yakni ikhwatu Yusuf, saudara-saudaranya Yusuf berkata kepada ayah mereka, wa ittun qadim, dan juga ucapan ikhwatu qadim, wa qad atlaqa ta'ala al-khulud fil nar ala adabi ba'd al-usah, dan Allah azza wa jalla menggunakan kalimat kekal di dalam neraka bagi azabnya sebagian ahli maksiat, qatil an-nas, seperti seorang yang membunuh jiwa mukmin dengan sengaja. Wa atlaqahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala qatli qatil nafs, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menggunakannya bagi siapa yang membunuh dirinya sendiri. Kekal dalam neraka, ada faedah di sini bahwa kalimat kekal atau khuld khalidi tidak berarti menunjukkan kekal, tetapi bisa juga maknanya adalah al-mukhl qawi, tinggal yang cukup lama. Al-wujud tani yang kedua, annal ilma bi'nqita'i dunya wa maji'il akhirat, bahwa keilmuan tentang akan berakhirnya dunia dan akan datangnya akhirat, innama yu'lamu bil wahyi, semata-mata diketahui berdasarkan wahyu. Walam yataqaddam li Adam alaihi salatu wassalam nubuwwatun ya'lamu biha dzalik, sedangkan belum ada yang mendahului wahyu kepada Adam, wahyu kenabian alaihi salatu wassalam, yang bisa mengetahui bahwa dunia akan sirna. Wa huwa wa in anba'ahu Allah subhanahu wa ta'ala wa auha ilayhi, dan Adam sekalipun Allah mewahyukan kepadanya dan menganggapnya sebagai nabi, wa anzal alaihi suhufan kama fi hadits Abi Dzar, dan Allah menurunkan kepada Adam suhuf, lembaran-lembaran catatan kitab. Wallahu a'lam, kitabnya apa? Yang jelas dikatakan suhuf, catatan-catatan kitab. Wa huwa yaqul, seperti dalam hadis Abi Dzar, lakin hadza ba'da ibadatihi ila al-ard bi nasil Qur'an, namun ini semua adalah setelah dikeluarkannya dari surga ke bumi sebagaimana nas Al-Qur'an. Qala ta'ala, qala ihbita minha jami'an ba'dukum li ba'din aduwwun fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Faha yasras lukutiyya, dan turunlah kalian semua di permukaan bumi, dan kalian akan menjadi musuh satu dengan yang lain, yakni antara Adam dan Iblis. Allah menaskan akan terjadi permusuhan terus menerus, dan jika datang kepada kalian petunjuk maka dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, sesungguhnya dia tidak pernah akan sesat dan tidak akan pernah tersesat di akhirat. Tidak akan sengsara di dunia, tidak akan tersesat bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Wa kadzalika fi suratil baqarah qulna ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'ahu da'i. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk, di dunia tidak akan sengsara, di akhirat tidak akan sengsara, dan di dunia tidak akan tersesat. Dan ini semua barakallahu fikum tambahan dalil mereka, namun tetap saja masih tidak sekuat dalil ulama yang mengatakan bahwa surga yang ditempati Adam adalah surga yang dekat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.